ku selalu bernyanyi lagu yang kau ciptakan, kau nyanyikan, dan aku selalu ikuti semua cerita tentangmu, hari-harimu. Kau lakukan baik dan buruk bagiku, tetap indah. Tak satu pun alasan untuk melupakanmu, meninggalkanmu. Sampai mati ku kan tetap setia. Ku kan tetap membela kau tetap.